kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi musala al-ikhlas sundawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah al-Muslimah fi dhohil kitab wa sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan di bab yang ke-48, maka berkenaan dengan bab 47 kemarin kita baca hadis mamimra'atin tata'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha. Tidaklah seorang perempuan melepas pakaiannya di selain rumah suaminya illa hatakat as-sitra bainaha wa baina rabbiha, kecuali dia merobek tirai penutup antara dia dengan Rabb-nya. Maka berkenaan dengan hadis ini, ada sebagian orang yang salah paham, sebagian muslimah yang salah paham, kemudian sehingga dia tidak mau melepas kerudung ketika tidak di rumah suaminya, pada di rumah saudaranya misalnya, dengan alasan karena redaksi hadisnya mengatakan menjela wanita yang meletakkan dan melepas pakaian di selain rumah suaminya. Maka ketika dia di rumah sepupunya atau yang lain, kemudian dia tidak mau melepas pakaiannya, maka ini satu hal yang tidak benar. Ini satu hal yang tidak benar. Ingin saya bacakan keterangan sejumlah ulama dalam masalah ini. Di Islam Ko, ya, di ada penjelasan tentang hadis ini. Disebutkan hadis ini dalil haramnya seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah suaminya. Wal murad bidzalika, yang dimaksud dengan melepas pakaian di selain rumah suami, idza khala'at malabisaha fi makanin la ta'manu min ayatalli 'alaiha rijalun ajanibu 'anha. Jika seorang perempuan itu melepas pakaiannya di satu tempat yang tidak ada jaminan aman adanya laki-laki ajnabi yang melihat dirinya. Aw kana yukhsha min dhalika, atau dikhawatirkan min dhalika dari hal tersebut, melepas pakaian husulu fitnatin, terjadinya fitnah, awil wuku' fi syai'in muharramin, atau terjemus dalam satu hal yang haram. Sebagaimana kata Al-Munawi di Faidhul Qadir, beliau menjelaskan tentang makna melepas pakaian di selain rumah suaminya, kinayatun an takasyufiha lil ajanib. Ini adalah bahasa kinayah. Bahasa kinayah dengan pengertian membuka membuka pakaian al-ajanib untuk dilihat lelaki ajnabi, wa adam mutasatturiha, dan tidak menutup diri minha minhum dari laki-laki ajnabi. Itu maknanya menurut penjelasan dari Faidhul Qadir. Di Fatwa Lajnah Daimah di jilid 17 disampaikan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini adalah man'uha minat tasahuli fi kashfi malabisiha fi ghairi baiti zawjiha ala wajhin turafihi auratuha. Maksud Nabi dengan hadis ini adalah melarang wanita untuk bermudah-mudah melepas pakaian di selain rumah suaminya. Ala wajhin, manakala dalam bentuk terlihat ketika itu auratnya. Wa tuttaham fihi liqasdi fi'lil fahisyah, atau dicurigai dia buka-buka pakaian tersebut untuk tujuan perbuatan keji, zina atau yang lain. Adapun melepas pakaian fi mahalin aminin, di tempat yang aman, tidak ada laki-laki asing ajnabi yang bisa melihatnya, semacam rumah keluarganya atau mahramnya, untuk ganti pakaiannya dengan yang lain, dia copot pakaian yang lama karena sudah kotor. Maka dia ganti dengan pakaian yang lain, atau litanafus, atau dia lepas pakaian untuk tanafus, untuk bernapas, artinya untuk supaya kemudian nyaman. Karena litanafus untuk mendapatkan kenyamanan. Maka ini tempatnya aman, kemudian boleh jadi sumuk, boleh jadi panas. Hanya kemudian dia copot pakaiannya untuk kipasan dan yang lain, ditanafus dalam keadaan itu ruangan yang aman atau semacam itu, dari niat-niat yang mubah, yang jauh dari fitnah, fala haraja fi dzalika, maka itu tidak mengapa. Kemudian penjelasan Syaikh Utsaimin tentang makna hadis ini, hadal hadis in shaha, hadis ini jika statusnya sahih, fal murad, maka yang dimaksudkan, annal mar'ata tada'u thiyabaha fi halin yughsha ayatali'a 'alaiha man la yahillu lahu al-itla'u 'alaiha. Maka jika di sini sahih, maka maksudnya adalah larangan perempuan mencopot, melepas pakaiannya dalam kondisi dikhawatirkan melihat dirinya, laki-laki yang tidak halal melihat dirinya. Sehingga kesimpulan di web Islam Qod disampaikan berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka tidaklah mengapa bagi seorang perempuan meletakkan pakaiannya, mencopot pakaiannya di luar rumahnya, lihajatin, karena satu kebutuhan. Dan wanita tersebut merasa aman dan yakin terlindungi dari adanya laki-laki yang melihat auratnya, semacam di rumah ibunya sendiri atau saudara perempuannya sendiri, atau kemudian di ruangan-ruangan khusus perempuan yang isinya cuma perempuan saja, atau kemudian ruangan-ruangan yang terkunci rapat, yang tidak ada di situ kecuali perempuan saja. Maka tadi kita bacakan keterangan Al-Munawi, keterangan Lajnah Da'imah, keterangan dari Syaikh Shalih bin Utsaimin. Kemudian penjelasan dari Syaikh Shalih Ibnu Baz rahimallahu taala tentang makna hadis ini, beliau katakan, wal aqrab, kemungkinan yang lebih mendekati, wallahu a'lam, yang dimaksudkan oleh hadis adalah idza khala'atha, adalah melepas pakaian lil fahisyah, untuk melakukan perbuatan keji, untuk zina, untuk foto-foto telanjang atau setengah telanjang, wasyar, atau melepas pakaian untuk melakukan kejelekan. Melepas pakaian untuk jadi foto model. Nah, ini yang masuk dalam hadis ini. Lil fahisyah wasyar. Auli adamil muballati, atau melepas pakaian dalam keadaan tidak peduli ini kondisinya seperti apa, sembarangan. Aman ataukah tidak, ada yang lihat ataukah tidak. Nah, itu yang enggak boleh. Hatta yaraha rijal, sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Adapun jika seorang wanita melepas pakaiannya karena satu maslahat, dan dia lepas di rumah saudara laki-lakinya, atau di rumah bapaknya, atau di rumah mahramnya, atau fi baitin mahmunin, atau di tempat yang aman, inda akhwatiha, yang ada di situ perempuan semua, fi baitin laisa fiha khatarun, di satu ruangan tidak ada di sana untung-untungan, betul-betul aman, fitahyiri malabisiha, dan dia lepas pakaiannya untuk ganti pakaian, auli tahammum atau untuk mandi, wal irtisal ni atau mandi ni, laisa ala wajhi, tidak dalam bentuk ni dimungkinkan terlihatnya auratnya untuk orang lain, walaisa fi khatar, tidak ada bahaya dilihat oleh lawan jenis, fal aqrab wallahu a'lam annahu la haraja fi dhalik. Maka yang mendekati kebenaran, wallahu a'lam, itu tidak mengapa. Sehingga yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika seorang perempuan melakukan hal itu, ala wajihin fihil khataru, dalam bentuk yang berbahaya. Ya, maka yang tadi kita bacakan semuanya memahaminya ini sebagai kinayah. Kinayah bahasa kiasan dalam pengertian membuka pakaian di tempat yang tidak aman. Yang ini membuka pakaian dalam keadaan si perempuan ini tidak peduli ini tempatnya aman ataukah tidak, atau membuka pakaian untuk tujuan kejahatan, membuka pakaian untuk zina, membuka pakaian untuk jadi foto model atau yang lain. Ya, sedangkan kalau dan ini meskipun kalau kutipan-kutipan yang saya bacakan tadi itu mencakup meskipun yang dibuka cuma kudunya saja. Ya, ataupun seluruhnya, semisal karena keperluan mandi, atau tidak seluruhnya karena tujuannya untuk tanafus, untuk karena panas. Penjelasan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala untuk makna hadis ini. Kalau beliau menilai hadis ini berlaku untuk berkenaan dengan masalah melepas pakaian seluruhnya saja, itu melepas pakaian seluruh pakaian seluruh pakaiannya. Kalau kutipan-kutipan yang tadi saya bacakan, melepas pakaian di sini tidak berarti seluruh pakaian, boleh jadi cuma sebagian pakaian, yang jelas auratnya terlihat. Auratnya terlihat kalau itu tempat yang tidak aman. Nah, ketika itu tempat yang aman, tidak masalah. Sa'al-Albani rahimahullah ta'ala ditanya tentang makna hadis ayyuma imra'atin khala'at siyabah fi ghairi baiti zawjiha. Maka beliau katakan al-hadis innama yuradu biwat'i thiyabiha ay anta tadkhula al-hammama. Hadis ini maksudnya adalah melepas thiyabiha, pakaiannya, artinya masuk ke pemandian. Anta ta'ara litadkhula al-hammama, telanjang untuk masuk ke dalam pemandian. Dan pemandian ini laysat fi dariha, tidak di rumahnya, sebagaimana tentunya tidaklah di rumahnya. Boleh jadi itu di rumah tetangganya atau kerabatnya yang bukan mahram. Fahadil mar'atu hiyallati ja'aha hadzal wa'id. Inilah perempuan yang mendapatkan ancaman dalam hadis ini. Wa amma an tada'a khimaraha, adapun cuma melepas kerudungnya di tengah-tengah sesama perempuan muslimah, maka tidaklah termasuk dalam hadis ini. Fawadu thiyabi huna, maka yang dimaksud dengan melepas pakaian di sini adalah mutlakon ay kula thiyabi, adalah melepas pakaian secara mutlak, yaitu semua pakaian terlepas. Wahuwa kinayatun, maka makna di sini adalah kinayah, ya, sepakat dengan penjelasan-penjelasan yang tadi saya bacakan, kinayah bahasa kiasan. Namun kinayah anta aril mar'ati li dukhulil hammam, seorang perempuan telanjang untuk masuk ke pemandian atau yang kemarin telah kita bahas itu sauna atau sejenis itu. Alasan beliau memaknainya dengan hal ini adalah yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah menyampaikan hadis ini ketika ada sejumlah perempuan mengunjungi beliau. Kemudian beliau tanyakan pada mereka dari manakah mereka berasal, dan mereka mengatakan mereka berasal dari Hims. Kemudian beliau sampaikan itu adalah negeri yang perempuan-perempuan yang masuk ke al-hammam, pemandian air hangat atau sauna. Kemudian beliau sampaikan hadis ini. Kalau saya Al-Bani menilai hadis ini berkenaan dengan telanjang, ya, telanjang. Ya, beliau memaknai hadis ini dengan melihat konteks hadis ini dibawakan oleh Ibunda Aisyah. Itu berkenaan dengan masalah hammam, berkenaan dengan masalah pemandian air hangat atau sauna. Berarti itu berkaitan dengan telanjang, tidak di tempat tempat di rumah suaminya, atau di rumah orang lain. Itu kalau penjelasan dari beliau. Diberikan penjelasan tambahan oleh Abdul Mu'in Salim. Beliau mengatakan hadis ini khusus sebagaimana disebutkan oleh Sa'al al-Bani berkenaan dengan melepas pakaian, wa kashfi ma huwa min habi awratin, dan menjingkap pakaian sehingga terlihatlah aurat, fi baitin, di satu rumah atau tempat ajnabiyyin, ya, tempat orang lain, bukan tempat si perempuan, bukan pula salah satu mahramnya, yaitu tempat yang tidak ada jaminan aman terlihat auratnya oleh orang yang tidak boleh melihat auratnya, baik itu laki-laki ajnabi atau perempuan ajnabiyah. Adapun rumahnya sendiri atau rumah saudara laki-lakinya atau bapaknya, maka tidaklah mengapa meletakkan pakaian di tempat itu. Bahkan wa kullu baitin aminin, ini berlaku untuk semua tempat yang aman dari dilihat oleh orang yang tidak boleh melihat. Orang yang tidak boleh melihat di sini beliau jelaskan bukan hanya lelaki asing, namun lelaki ajnabi atau perempuan ajnabiyah, manakala yang dibuka lebih dari yang diperbolehkan dilihat oleh sesama perempuan. Maka juga ini berlaku untuk semua ruangan yang aman, meskipun itu bukan rumah salah satu mahramnya. Dalilnya hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah untuk menjalani masa iddah di rumah ummu syarik. Setelah itu dilarang. Wa qala laha, Nabi berkata kepada Fatimah, ya, rumahnya ummu syarik itu adalah, ummu syarik adalah seorang perempuan yang didatangi banyak para sahabatku, banyak laki-laki yang datang ke sana, yang bertamu di tempat tersebut. Maka beliau khawatir auratnya Fatimah terlihat, karena ini tempat yang banyak yang didatangi laki-laki. Oleh karena itu, tidak langkah jalin masa itu di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Ini karena dia adalah seorang laki-laki buta, yang tidak melihatmu, maka engkau bisa melepas pakaianmu. Maka kita lihat Nabi katakan kepada Fatimah binti Qais, ini anda boleh, anda melakukan apa, menjalankan iddah saja, jalani masa iddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Engkau bisa melepas pakaianmu dan tidak terlihat. Maka ada hadis riwayat Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, semua tempat yang perempuan merasakan aman di tempat tersebut, tidak akan ada satupun orang yang melihat auratnya, maka boleh bagi si perempuan untuk melepas pakaiannya. Wa inna manaha an dzalika fil hamamat, namun dilarang, yang dilarang adalah di pemandian umum, li annaha madinah, karena pemandian umum itu adalah berpeluang besar tersingkapnya aurat di depan orang yang tidak layak melihatnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Manakala tentu kalau sesama perempuan, manakala lebih dari batas di, yang dibolehkan dilihat oleh sesama perempuan. Inti pesan yang mau, inti pesan yang ingin kami sampaikan adalah copot kudung di tempat aman satu hal yang diperbolehkan. Ini. Dan kata-kata fi ghairi baiti zaujiha itu bahasa kinayah. Jangan kaku, ini kan bukan rumah suami saya, ini rumah bapak saya. Ah, tidak masuk dalam hadis. Ini rumah saudari saya. Ah, tidak masuk dalam hadis. Namun sebagaimana penjelasan para ulama, fi ghairi baiti zaujiha itu bahasa kiasan, artinya tempat yang tidak aman terlihat oleh aurat, terlihat oleh orang yang tidak berhak dan tidak boleh melihatnya. Maka ini tidak boleh jadi hadis, tidak boleh jadi alasan. Misalnya perempuan datangi pengajian di sana, tempat perempuan itu aman, kemudian dia tidak mau copot cadarnya atau pakaiannya dengan alasan ini bukan rumah suaminya. Nah, tidak demikian. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang ke-48. Bab hasilnya di antara sifat wanita muslimah adalah at-tasattur, menutup diri, dan wa'alla talbas al-uryan, dan tidaklah memakai pakaian namun tergolong masih telanjang, yaitu transparan, atau pakaian yang sempit sehingga memperlihatkan auratnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadurru rajulu ila aurati rajuli. Laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki. Walal mar'atu, tidak boleh perempuan melihat aurat sesama perempuan. Ini poin pertama yang Nabi sampaikan, bahasanya sesama jenis itu bukan berarti ini bebas, ini kemudian sama-sama telanjang sehingga perempuan bisa lihat perempuan, laki-laki bisa melihat kemaluan laki-laki. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, la yufdi ar-rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin. Ini, tidak boleh seorang laki-laki ifda itu persentuhan kulit dengan kulit. Yufdi, di kata-kata ifda, ifda itu persentuhan kulit dengan kulit. Ini, laki-laki tidak boleh persentuhan kulit dengan kulit. Artinya dia dalam keadaan, dua orang ini dalam keadaan telanjang. Fi thawbin wahid, dalam keadaan dia ditutup oleh satu selimut atau satu kain yang sama. Tidak boleh kemudian ini laki-laki telanjang, ini tiduran dengan laki-laki telanjang, pakai ini, ditutupi selimut yang sama. Demikian juga perempuan, la tufdi al-mar'atu ilal mar'ati. Ini, ifda, ingat ifda itu persentuhan kulit dengan kulit. Dan ini terjadi manakala keduanya telanjang. Kalau keduanya berpakaian, berarti kan tentu ini tidak terjadi sentuhan kulit dengan kulit. Maka perempuan tidak boleh tufdi persentuhan kulit dengan sesama perempuan di balik kain yang sama, diriatkan oleh Muslim. Ya, penjelasannya, di kain yang sama, kata Nawawi rahimahullah ta'ala, isi hadis ini haramnya laki-laki melihat aurat sama laki-laki. Haramnya perempuan melihat aurat sama perempuan. Wahada, dan ini satu hal yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Laki-laki lihat kemaluan laki-laki tidak boleh. Perempuan lihat kemaluan perempuan tidak boleh. Demikian juga haram hukumnya laki-laki melihat aurat perempuan dan perempuan melihat aurat laki-laki. Haramun bil ijma, ini haram dengan sepakat ulama. Wanabbaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan laki-laki memandang aurat laki-laki untuk mengingatkan tidak bolehnya laki-laki melihat aurat lawan jenisnya yaitu perempuan. Wadzalika bitahrimil aula, wadzalika bitahrim, dan hukum haram untuk memandang lawan jenis itu adalah aula lebih-lebih lagi. Nih, maka ketika Nabi melarang laki-laki melihat aurat laki-laki, maka itu kata Nawawi itu tanbih. Itu tanbih untuk menunjukkan bahasanya laki-laki melihat perempuan dan aurat perempuan itu lebih haram, tentu lebih berhak untuk mendapatkan level hukum haram. Nih, maka beliau menyampaikan dalam hadis ini terdapat dalalah tanbih. Namanya dalam usul fikih tanbihul a'la bil adna. Mau menyinggung yang lebih tinggi dengan menyebut yang lebih rendah. Maka disebutlah yang lebih rendah yaitu laki-laki melihat awak laki-laki. Maksudnya untuk menyinggung yang lebih tinggi yaitu laki-laki melihat aurat perempuan dan sebaliknya. Wa hadza tahrim, dan hukum haram melihat aurat ini untuk lawan jenis berlaku untuk selain suami wasadah dan selain tuan pemilik budak. Ketika dia punya budak perempuan, maka boleh bagi si pemilik budak untuk melihat aurat budak perempuannya. Jangankan melihat, mengumpulinya saja juga diperbolehkan. Kemudian dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aurat kami mana timinha, mana yang kami biar mana yang kami datangi itu kami tutupi, wa mana daru, dan mana yang kami biarkan. Maka Nabi katakan, jagalah auratmu kecuali pada istrimu atau budak perempuanmu. Artinya jaga supaya tidak terlihat. Maka jaga auratmu yaitu jangan terlihat kecuali oleh istrimu atau budak perempuanmu. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika sekumpulan laki-laki sebagiannya bareng dengan yang lain? Gimana kalau ini cuma satu jenis laki-laki semua? Nih, laki-laki semua bolehkah seenaknya? Nabi mengatakan tidak boleh. Ini istata' dan jika engkau mampu, auratmu itu tidak engkau perlihatkan ahadan pada siapapun, maka lakukanlah. Wahai Rasulullah, jika salah satu dari kami khalian sendirian di kamar, tidak ada siapa-siapa, gelap bahkan, maka Nabi, bolehkah kemudian di kamar sendirian gelap copot semua, semua tiduran? Maka Nabi katakan, Allahu fallahu ahaku ayyustahya minhu minan nasi. Maka lebih berhak malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Diatkan oleh Abu Dawud. Kemudian bab tentang kemudian bab yang ke-49, di antara sifat wanita muslimah adalah tinggal di rumah, wa alla takhruja, dan tidaklah keluar rumah illa li hajatiha, kecuali karena kebutuhan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ada dua qiraah untuk ayat ini. Ada yang mengatakan ada yang wawunya itu wawu ataq atau wawu, sehingga fiilnya adalah qorna. Dan ada yang menjadikan wawunya itu bagian dari fiil sehingga waqorna, yang artinya berwibawalah kalian. Maka ada dua qiraah, qiraah yang pertama waqorna tinggallah kalian. Yang qiraah yang kedua artinya berwibawalah kalian fi buyutikin fi buyutikunna, dengan tinggal di rumah. Maka jika dua qiraah ini kita satukan, karena qiraah, perbedaan qiraah itu salah satu fungsinya untuk saling menjelaskan. Ya, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya tinggal di rumah itu sebab wibawanya seorang perempuan. Ya, seorang perempuan itu berwibawa, punya kehormatan, punya kemuliaan itu jika dia rajin dan betah di rumah. Perempuan itu kehormatannya berkurang, wibawanya berkurang manakala dia perempuan yang dalam bahasa Arab disebut kharajah wallajah, yang hobi keluar masuk rumah. Wala tabarut sunnah tabarut jal jahiliyatil ula, dan janganlah engkau tabarut sebagaimana tabarut jahiliyah terdahulu, tegak kala sholat bayarlah zakat, taklah pada Allah dan Rasulnya. Ini makna ayat waqarna fi buyutikunna ay ilzamna buyutakunna, maka adalah kalian menetap di rumah kalian, jangan keluar jika tidak ada kebutuhan. Dan di antara kebutuhan yang syar'i adalah sholat di masjid dengan syaratnya. Dan sholat di masjid hukumnya mubah. Ini boleh bagi perempuan. Maka ini menunjukkan bahasanya hajat tidak harus sesuatu yang hukumnya sunnah atau hukumnya wajib. Namun sesuatu yang hukumnya mubah itu bisa tergolong hajat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian larang para perempuan masjid Allah untuk mendatangi masjid, namun hendaknya mereka keluar rumah wahunna tafilatin, tidak memakai parfum, dalam riwayat yang lain dan rumah mereka itulah yang lebih baik. Wala tabarut jal jahiliyatil ula, kata Mujahid tentang jahiliyah, tabarut jahiliyah terdahulu, kata Mujahid, kanatil mar'atu, dulu perempuan di masa jahiliyah takhruju, keluar rumah berjalan di hadapan laki-laki. Nah, keluar rumah berjalan di hadapan laki-laki itu kata Mujahid adalah tabarut jahiliyah. Qatadah mengatakan tentang tabarut jahiliyah al-ula, yaqul, Qatadah mengatakan idza kharajtunna min buyutikunna, idza kharajtunna, jika kalian keluar dari rumah kalian, wakanat, maka perempuan di masa silam lahunna, mereka punya misyatun, gaya berjalan, watakasurun, linggak-linggok, watakhannujun, fanahallahu andalik, berlinggak-linggok dan tahannuj, dan Allah melarang hal tersebut. Kalau untuk anak, takhannuts artinya bermanja-manja. Takhannajat al-mar'atu, khannajat tadallalat, sama, bermanja-manja. Takasurun, kemudian linggak-linggok, takhannujun, kemudian sikap manja-manja. Ini, maka Allah larang hal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berhaji dengan istri-istrinya, yaitu hajatul wada. Kalau Nabi mengatakan innama hiya hadil hajjatu, ini adalah haji. Thumma zaman duhurul husari, thumma zaman, kemudian zaman atau waktu duhurul husar, munculnya al husar, tikar, yaitu yaitu jadi jenazah diberangkatkan ke pemakaman. Maka Nabi sampaikan ini boleh keluar, ini boleh keluar rumah dalam rangka haji. Setelah itu jangan keluar-keluar kecuali ini keluar dari rumah dalam rangka mau dimakamkan. Dan yang mempraktekkan hal ini dari para istri Nabi adalah Saudah. Maka Saudah itu setelah hajatul wada wafat Nabi tidak pernah keluar rumah kecuali beliau, setelah beliau wafat. Atau saya bacakan penjelasan syarah hadisnya. Penjelasan Syaikh Muzaimin tentang thumma dhuhrul husar, yakni thumma zaman dhuhrul husar. Husar jamak dari hasyir. Al-makna hadhihi thumma ba'da dhalika az-zaman al-buyut. Husar tadi makna asalnya hasir, makna asalnya tikar. Namun beliau maknai yang dimaksud tikar adalah rumah. Hadhihi thumma ba'da dhalika atau maaf, bukan zaman maknanya, bacanya maaf keliru. Thumma ilzamna thumma ilzamna duhurul husar, ini thumma kemudian ilzamna, hendaklah kalian menetapi ini membersamai duhurul husar. Duhur tentu bagian atas, berarti al-husar jamak dari hasir, artinya tikar. Kata Syaikh Muzaimin maknanya thumma ba'da dhalika, kemudian setelah haji wada ilzamna al-buyuta, adalah kalian selalu menyertai rumah. Wa hadha isharatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam illa an aswajahu yambari ala yahjujna. Ya, maka ini syarat dari Nabi SAW pada para istri-istrinya, agar setelah hajatul wada mereka tidak lagi berhaji. Ya, maka ini isyarat ya, summa ilzamna dhuhural husar. Ini tadi isyarat dari Nabi kepada para istrinya untuk tidak lagi pergi haji setelah berhaji bersama Nabi saat hajatul wada. Ya, dan yang secara khusus mengamalkan hadis ini adalah Saudah. Beliau setelah hajatul wada beliau tidak keluar-keluar rumah, dia selalu di rumah. Dan beliau keluar-keluar rumah dalam keadaan dibawa pergi ke Baqi untuk dimakamkan. Nah, kemudian namun bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Kalau pakai ini hadis 207 maka kesannya kemudian tidak boleh keluar rumah kecuali satu hal yang darurat semacam haji yang hukumnya wajib, setelah itu tidak boleh. Maka lebih jelasnya ada di hadis 208 dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah mengatakan, satu ketika Saudah binti Zam'ah keluar rumah di malam hari, lantas dilihat oleh Umar dan Umar mengenali kalau ini adalah Saudah. Umar mengatakan, innaki wallahi demi Allah kamu adalah Saudah. Kau tidaklah samar atas kami, itu jelas atas kami. Faraja'at, maka Saudah kemudian kembali ke tempat Nabi. Fadzakarat dzalika, kemudian menyampaikan hal tersebut lahu kepada Nabi. Dan Nabi ketika itu fi hujrati, di rumahku, ya ta'asa makan malam. Wa inna fi yadihi la'arqan, dan sesungguhnya di tangan Nabi ketika itu ada daging yang dimakan. Lantas Allah menurunkan wahyu kepadanya. Fa rufi'a anhu, setelah itu wahyu selesai. Wa wayaqul, Nabi mengatakan, qad adinallahu lakunna, Allah izinkan bagi kalian para perempuan untuk keluar rumah, lihawa iji kunna, untuk hajat-hajat kalian. Diatkan oleh Al-Bukhari. Maka Nabi tegaskan, keluar rumah satu hal yang boleh bagi perempuan jika ada hajat dan kebutuhan. Maka ini bisa kita katakan penjelasan untuk hadis sebelumnya. Di mana tadi kata mujahid yang termasuk tabarruj itu adalah keluar rumah jalan di depan laki-laki. Itu tabarruj, semata-mata keluar rumah jalan depan laki-laki. Demikian juga ilzamna dhuhrul husar. Penjelasannya berdasarkan hadis ini, ya kalau ada kebutuhan boleh-boleh saja. Kemudian bab yang ke-50, bab di antara sifat wanita muslimah, jika dia keluar rumah untuk sholat di masjid, maka dia keluar dalam keadaan pakaian yang tidak berparfum, pakaian biasa. Mutabadilah itu makna asalnya pakaian kerja, maksudnya pakaian biasa, bukan pakaian yang menarik. Namun baituha, rumahnya itu yang lebih baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, salatnya seorang perempuan di rumahnya, di baitnya atau di kamarnya, bait di sini kita maknai bait, dari kata-kata bata yabitu artinya bermalam, tidur malam, jadi kamarnya. Maka sholatnya seorang perempuan di kamarnya itu lebih baik daripada sholatnya dia di hujratiha. Di hujrah yaitu ruang depannya. dan salatnya dia fi makhda'iha, dan salatnya dia di makhda'nya lebih utama daripada salatnya di baitnya. Kita lihat penjelasannya. Fi baitiha artinya mawdi' al-muhayya' lin-naum. Bait itu maksudnya adalah tempat yang disiapkan untuk tidur, berarti kamar tidur. Itu lebih utama daripada salatnya dia di hujrah. Hujrah kullu mahalin, setiap tempat, hujrah yang dibatasi bil hijarah, pakai batu. Maka bagian dari rumah yang dia dibatasi pakai batu, batu bata di tempat kita. Kalau bait tadi boleh jadi itu sekat dalam hujrah. Sekat dalam hujrah, ini rumah berbatu bata, kemudian di dalamnya ada sekat, misalnya boleh jadi sekat dari triplek atau yang lain. Nah, yang sekat itu bait. Dan makhda'iha bidhamil mim, mimnya di dhammah ya, berarti mukh wa tuftah, namun mimnya juga boleh di fathah, wa tuksar boleh juga di kasrah. Boleh mukh, boleh makh, boleh mikh. Itu maknanya adalah khizana tuha, gudang. Alati fi aqsa baitiha, yang ini biasanya ada di bagian yang paling dalam dari rumah. Maka Nabi katakan, kemudian sholat di gudang di belakang yang cenderung gelap, cenderung identik dengan gelap dan yang lain, itu lebih baik daripada di ruang tidur. Ruang tidur lebih baik daripada di ruang tengah. Namun pesan pokok yang dimaksudkan bukan nyuruh untuk di gudang, dekat dapur atau semacam itu. Pesan pokoknya adalah makin aman adalah makin baik. Qala fil fatah, di Fathul Bari disampaikan wajah penjelasan kenapa sholatnya fil akhfa, di tempat yang makin samar, makin tidak terang, itu afdal, lebih utama. Ini penjelasannya adalah tahakkukul amni fihim minal fitnah, karena dipastikannya aman dari hal-hal yang merusak. Wa ta'akkad dzalika, dan itu lebih tekankan lagi setelah adanya apa yang diadakan oleh para perempuan, minat tabarut wa zina, berupa tabarut dan berdandan. Afdal, maka itu lebih baik daripada sholat dia fi baitiha, di kamar tidurnya. Al-Baihaqi Asy-Syafi'i mengatakan fihi dalalatun, hadis ini dalil ala anal amra bi alla yumna' amrun nadbin. Dalil bahasanya hadis, perintah Nabi tidak boleh melarang perempuan pergi ke masjid, maka itu adalah perintah anjuran. Maka Nabi anjurkan para suami untuk tidak melarang istrinya yang ingin sholat jamaah di masjid. Namun ini perintah, kata beliau, ini perintah anjuran, bukan perintah kewajiban. Artinya dalam kondisi tertentu boleh saja suami melarang istrinya pergi ke masjid. Karena perintah untuk membiarkan istri pergi ke masjid itu perintah anjuran, dianjurkan untuk membiarkan, bukan diwajibkan untuk membiarkan. Sehingga wa qaulu amatil ulama, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Maka mayoritas para ulama mengatakan bahasanya perintah Nabi untuk membiarkan dan membolehkan istri pergi ke masjid adalah perintah anjuran. Artinya ada peluang untuk melarangnya jika diperlukan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.